Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil'alamin, nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara talabah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan at-taisir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pembahasan kita dari Mustalahul Hadith karya Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Muhaddith Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin alaihi rahmatullah, yang pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan apa yang disebutkan oleh Musannif alaihi rahmatullah pada syarhu ta'rifis sahihi li dhatihi. Kita telah menyelesaikan penjelasan dari makna syarah hadis sahih li dhatihi. Sudah dijelaskan satu persatu oleh beliau, diurai satu persatu oleh beliau tentang makna dari sahih li dhatihi tersebut. Dan kita lanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini yang disampaikan oleh musannif alaihi rahmatullah, wa yu'rafu adamu ittisali sanadi bi amrain, bahwasanya kita bisa mengetahui sanad sebuah hadis itu lam yattasil, sanad sebuah hadis itu munqati', itu dengan dua cara. Cara yang pertama, ahaduhuma, kata beliau, al-ilmu bi annal marwiya anhu mata qabla an yablugha ar-rawi sinna tamyiz. Cara yang pertama adalah kita mengetahui, mendapatkan khabar, mendapatkan faedah bahwa ternyata bi annal marwiya anhu, al-marwi anhu, itu berarti dari sang murid. Mata qabla ayyablugha ar-rawi sinnat tamyiz. Jadi ada ar-rawi, ada al-marwi anhu, ada matan yang yurwa. Jadi ini lafaz-lafaz yang sangat berkaitan erat dengan sanad sebuah hadis. Maka dari sosok seorang guru dengan seorang murid itu harus kita benar-benar perhatikan. Apakah memang mereka berdua ini bertemu ataukah tidak? Kalau misalkan bertemu berarti sanadnya muttasil. Atau mungkin kalau pakai kaidah yang disampaikan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, cukup dengan adanya al-mu'asarah, maka sanadnya dihukumi muttasil oleh a'immah al-muhaddithun. Walaupun yang rajih adalah pendapat yang diambil oleh Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah, begitu pula pendapat ini yang dipraktekkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahih beliau. Maka dari hubungan antara guru dengan murid ini kita bisa mengambil kesimpulan apakah sebuah sanad ini muttasil ataukah munqati'. Kalau ternyata seorang murid itu meriwayatkan dari sang guru, seorang murid meriwayatkan dari sang guru, ternyata murid ini telah wafat, sang murid ini meninggal, qabla ayya bulughar rawi sinna tamyiz, sebelum sampai kepada usia tamyiz. Karena usia tamyiz ini ayuhat talabah sangat berperan dalam sahnya atau tidak sahnya sebuah riwayat yang disampaikan oleh para rijalul asanid. Oleh karenanya nanti akan kita bahas bagaimana keadaan seorang perawi yang dia masih dalam keadaan belum tamyiz tapi sudah meriwayatkan sebuah hadis dan sanadnya itu bersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah riwayat seorang anak yang belum tamyiz tersebut diterima ataukah tidak? Ini akan datang pembahasannya. Tapi secara global yang disampaikan di sini oleh al-Imam al-Allamah al-Musannif alaihi rahmatullah, kalau sebelum sinnut tamyiz berarti riwayatnya tersebut terhukumi sebagai riwayat yang munqati', ada muttishal. Dia meriwayatkan dari gurunya sebelum sinnat tamyiz. Dia sebagai perawi dari sang guru. Belum sampai kepada sinnat tamyiz ternyata dia wafat. Berarti kita mendapatkan sebuah faedah, riwayat tersebut adalah riwayat yang munqati'ah. Sanad tersebut adalah sanad yang munqati', tidak teranggap riwayatnya seorang yang belum sampai kepada usia at-tamyiz. Dan khilaf dari kalangan para ulama al-muhadditsun tentang haddut tamyiz ini berapa? Ada yang mengatakan bahwa haddut tamyiz ini adalah 7 tahun. Ada yang mengatakan kurang dari itu, 5 tahun. Ada yang memakai sebuah kaidah selama anak tersebut sudah bisa membedakan antara al-jamr dengan at-jamr, maka dia berada pada usia at-tamyiz, dan ini adalah pendapat yang rajih biiznillahi taala. Ketika seorang anak sudah membedakan mana al-jamr, mana at-tamr, mana kurma dan mana batu, berarti dia sudah berada pada usia at-tamyiz. Yang ketika itu, ketika dia meriwayatkan sebuah hadis atau mengambil riwayat dari gurunya, maka hukumnya sudah sah. Kemudian ayuhat talabah, cara yang kedua yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, thanihima ayyanussar rawi au ahadu a'immatil hadithi ala annahu lam yattasil biman rawa anhu au lam yasma' au yara minhu ma haddatha bihi anhu. Cara yang kedua adalah ayyanussar rawi, seorang perawi memang telah menghukumi, telah memberi informasi kepada kita perawinya langsung, atau ahadu a'immatil hadis, atau salah seorang dari para ulama al-muhadditsun menghukumi bahwa si fulan dengan si alan ini sanadnya munqati', bahwa si fulan dengan si alan ini tidak pernah bertemu, bahwa si fulan dengan si alan ini adamu al-ittisal, tidak tersambung riwayatnya. Apakah itu pernyataan langsung dari perawinya ataukah mungkin dari salah seorang, hukum tersebut keluar dari salah seorang imam min a'immati al-muhaddithin. Ala annahu lam yattasil biman rawa anhu, a'immah tersebut atau sang rawi mengatakan aku tidak pernah mendengar hadis ini dari guruku. Rawi tersebut mungkin menyatakan aku tidak pernah bertemu dengan guruku, atau mungkin a'immah dari muhadditsun tersebut tidak bersambung sanadnya, aulam yasma, tidak pernah mendengar riwayat dari syekhnya tersebut, dari gurunya tersebut, atau mungkin hukum dari a'immah al-muhadditsun seperti yang ada di zaman sekarang adalah al-imam al-albani alaihi rahmatullah memberikan hukum bahwa riwayat si fulan munqati' ketika meriwayatkan dari si alan. Kenapa? Atau alasan yang berikutnya, yara minhu ma haddatsa bihi anhu. Yara maksudnya lam yara. Lam yara minhu, belum melihat gurunya, belum melihat syekhnya, belum pernah bertemu. Adamul luqya. Tidak pernah bertemu antara murid dengan santara tilmid dengan sang syekh. Berarti riwayatnya pun dihukumi sebagai riwayat yang munqati'. Jadi ini cara yang pertama dan yang kedua. Cara yang pertama dilihat dari wafatnya, sinul wafayat, dan cara yang kedua dilihat dari hukum seorang perawi tersebut, atau mungkin dari imam min a'immati al-muhaddithin. Kemudian ayuhat talabah at-takhasus awa'idat lughah ya ra'akumullah, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan wasyududu, masuk kepada sebuah pembahasan yang berkaitan dengan asyad. Syudud itu jamak dari asyad. Apa maknanya secara lughatan? Disebutkan oleh para ulama ahli lughah, asyadzu lughatan ismu fa'ilin. Asyadz lughatan ismu fa'ilin. Min syadza, ismu fa'ilin min syadza. Bima'na infarada, bima'na infarada. Berarti ismu fa'ilnya seperti apa? Asyadz. Ma'nahu, ma'nahu al-munfaradu anil jumhuri. Al-munfaradu anil jumhuri. Ini makna asyadz atau jamaknya asyudzudz. Kita lihat dari sisi etimologi bahasa lughatan. Ismu fa'ilin min syadza bima'na infarada. Ma'nahu al-munfaradu anil jumhur. Adapun istilahan, ada beberapa ta'rif, ada beberapa definisi, yang salah satunya disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Nanti insyaallah ta'ala kita akan membawakan pula definisi dari al-imam al-hafidh Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Kata musannif alaihi rahmatullah, asyududu ayu khalifa thiqatu man huwa arjah minhu imma bikamalil adalati أو تمام الضبط وكثرة العدد أو ملازمة المروي عنه أو نحو ذلك. معنى الشذوذ كتب مصنف عليه رحمة الله أن يخالف الثقة من هو أرجح منه. Ketika seorang yang thiqah menyelisihi seorang perawi yang jauh lebih thiqah, yang jauh lebih arjah, yang jauh lebih authaq daripada dia. Jadi kita ambil gambaran contoh, seorang thiqah yang menyelisihi thiqatun thiqah. Seorang thiqah yang menyelisihi hafidhun mutqin. Seorang thiqah yang menyelisihi jibal min a'immati al-hadith al-jahabidah dan yang seterusnya. Jadi dia thiqah sebenarnya, tapi kenapa dihukumi sebagai riwayat yang syadzah? Karena dia menyelisihi seseorang atau mungkin para perawi yang jumlahnya lebih banyak, dan mereka posisinya authaq minhu, arjah minhu. Dari sisi mana lebih thiqahnya atau lebih kuatnya keadaan perawi tersebut? Bikamalil adalah, mungkin adalahnya lebih sempurna. Thiqatun thiqah, hafidhun mutqin, imamun masyhur. Ini kan adalahnya sempurna, kamal. Atau tamamud dhabt, mungkin seorang yang dhabtu al-kitab menyelisihi seorang yang dhabtul kitab wa dhabtu sadr ma'an. Seorang perawi sudah hafid mutqin, dhabtul kitab, dhabtu sadr, kemudian riwayat beliau ini ternyata diselisihi oleh seorang yang dhabit juga, tapi ternyata dhabitnya hanya dhabit al-kitab, tidak dhabt sadr wala dhabt Alkitab, tidak dua-duanya, hanya salah satu saja. Berarti ini dia menyelisihi seorang yang lebih thiqah, seorang yang lebih kuat daripada dirinya. Atau mungkin yang diselisihi adalah kasratul adad, satu perawi thiqah menyelisihi 10 thiqah misalnya, satu perawi thiqah menyelisihi 5 orang hafidhul mutqin misalkan. seorang thiqah menyelisihi tiga a'immah misalkan. Ini juga masuk kepada pembahasan asyudzud. Au mulazamatil marwiyyi anhu. Mulazamatil marwiyyi anhu. Atau mungkin dilihat dari sisi atau sudut pandang lamanya sang murid ini bermulazamah kepada gurunya. Seorang yang thiqah meriwayatkan dari Al-Imam Malik ibni Anas misalkan. Seorang yang thiqah meriwayatkan dari Al-Imam Malik ibni Anas. Ternyata ada seorang thiqah yang lainnya juga meriwayatkan dari Al-Imam Malik bin Anas. Sama-sama thiqah keadaannya. Yang pertama thiqah, yang kedua pun thiqah. Tapi kenapa yang kedua dihukumi sebagai riwayat yang syadzah oleh para a'immah atau para ulama al-muhaddithun? Karena ternyata yang pertama jauh lebih lama mulazamahnya beliau kepada Al-Imam Malik ibni Anas dibandingkan dengan Ar-Rajul Athani, dibandingkan dengan orang yang kedua, dibandingkan dengan perawi yang kedua. Sehingga dari sini bisa kita lihat beberapa sebab kenapa riwayat seorang thiqah dihukumi sebagai riwayat yang syadzah. Adapun ta'rif atau definisi yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, makna dari asyadz atau asyudzud istilahan adalah ma rawahul maqbulu mukhalifan lima huwa aula minhu. Jadi apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ini lebih umum. Al-maqbul, seorang perawi yang halnya keadaan beliau ini maqbul. Kalau yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Utsaimin adalah ayu khalifah thiqah, seorang yang thiqah menyelisihi thiqah yang lainnya. Tapi kalau ini marwahul maqbulu mukhalifan lima huwa aula minhu. Apa yang diriwayatkan oleh seorang yang maqbul, maqbul ini masuk kepadanya soduk. Jadi seorang soduk menyelisihi seorang yang thiqah. Seorang yang misalkan kadzab menyelisihi muttahamun bil kadzib. Tapi ini contoh yang keliru, contoh yang salah. Kenapa? Karena kadzab, begitu pula muttahamun bil kadzib, bukanlah riwayatnya terhukumi sebagai riwayat yang makbul. Riwayat yang makbul itu paling mentoknya ada pada soduk. Soduk ini yang paling bawah sudah. Kathratul waham itu sudah berada di bawahnya soduk. Sudah sulit untuk diterima kecuali ada beberapa jalur periwayatan seperti yang sudah kita bahas pada hasan li ghairihi ataukah sahih li ghairihi. Tapi hukum asalnya makbul, ini soduk, thiqatun thiqah, thiqah ke atasnya. Hafidzul mutqin, imam masyhur dan yang seterusnya. Jadi apa yang diriwayatkan oleh mereka, orang-orang yang memiliki hal makbul ini mukhalifan, sementara mereka menyelisihi liman huwa aula minhu, seorang yang lebih utama dari mereka, orang yang lebih kuat hafalannya, orang yang lebih tinggi kemuliaannya, orang yang lebih dipandang muru'ahnya, orang yang lebih mutqin hafalannya dan yang seterusnya. Itu apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah di dalam An-Nukhbah. Begitu pula ayuhat talabah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar makna dari al-maqbul secara umum. Al-maqbul kata beliau huwa al-adlu. Al-maqbul huwa al-adlu alladhi tamma dhabtuhu. Al-adlu alladhi tamma dhabtuhu. Awil adlu alladhi khaffa dhabtuhu. Awil adlu alladhi khaffa dhabtuhu. Walladhi huwa awla minhu huwa rawi alladhi yakunu arjaha minhu. والذي هو أولى منه هو الراوي الذي يكون أرجح منه. Ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Maka asyudzudz ayuhat talabah i'dad atau ayuhat talabah takhasus atau tarbiyatul muallimin ya ra'akumullah, kaitannya adalah pembahasan rawi-rawi bukan yang lemah hafalannya, bukan yang muttahamun bil kadzib, bukan yang ada padanya al-jarh, apakah itu mubham ataukah mufassar. Tapi rawi-rawi yang makbul, bahkan rawi-rawi yang thiqah, ketika mereka menyelisihi seorang yang atau beberapa perawi yang berada di atas kemuliaan dan yang semisalnya. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa yang namanya syadz itu atau ka'asyudz itu terjadi pada sanad, begitu pula pada matan. Pada sanad, begitu pula pada matan. Yang masing-masingnya bi'idznillah ta'ala akan kita sebutkan pada waktunya, contohnya masing-masing. Bi'idznillah ta'ala. Kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Mithaluhu, mithal asyudz. Hadithu Abdullah ibn Zaid fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah ibn Zaid menukilkan tata cara wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadihi. Ketika beliau mensifati wudu'nya Nabi alaihi salatu wassalam pada saat mengusap bahagian kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut penukilan dari sahabat yang mulia, sahabiyul jalil Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu arda, mengusap kepala dengan air yang baru, bukan air yang sisa dari pergerakan sebelumnya. Jadi air yang baru. Setelah mengusap bahagian tangan sampai ke lengan, maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menurut penukilan Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu arda, mengambil air yang baru kemudian mengusap bahagian kepala sampai ke telinga. Faqad rawahu Muslimun bihadzal lafzi min tariqi Ibni Wahb. Dengan lafaz ini Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah telah meriwayatkan dari jalur periwayatannya Ibnu Wahb, Abdullah bin Wahab. Warawahu al-Baihaqi, begitu pula Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan min tariqihi, dengan jalur periwayatan beliau aidan, juga bilafdin, dengan lafaz annahu akhadha li udhunayhi ma khilaful ma alladhi akhadahu li ra'sihi. Begitu pula dinukilkan bahwa riwayat Al-Imam Al-Baihaqi bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengambil air yang baru untuk mengusap bahagian telinga beliau, selain air yang digunakan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengusap bahagian kepala dari depan sampai belakang. Jadi ini dua contohnya yang dinukilkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Contoh yang pertama Abdullah bin Zaid, ini aslul riwayah yang ada di sisi al-imam Muslim alaihi rahmatullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air yang baru ketika beliau akan mengusap bahagian kepala dan telinga. Tapi riwayat Al-Imam Al-Baihaqi alaihi rahmatullah menukilkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air yang baru untuk kepala dan untuk telinga. Jadi dua-duanya air yang baru. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, wa riwayatul Baihaqi syadzatun. Dan riwayat Al-Imam Al-Baihaqi inilah yang dikenal dengan riwayat yang syadzah. Kenapa? Li'anna rawaihi an ibni wahbin thiqatun. Atau rawihi. Li'anna rawihi an ibni wahbin thiqatun. Karena perawi-perawi yang datang dari jalur periwayatan Abdullah bin Wahab, itu mereka adalah orang-orang yang thiqah. Lakinnahu mukhalifun lima huwa aktsaru minhu. Akan tetapi menyelisihi jumlah perawi yang lebih banyak dari beliau. Jumlah perawi yang lebih banyak, kathratul adad. Bagaimana penjelasannya? Haitsu rawahu jama'atun an ibni wahbin bilafzi riwayati muslimin. Karena jama'ah minar ruwah, beberapa orang perawi meriwayatkan dari Abdullah ibni Wahab dengan lafadznya riwayat al-imam muslim alaihi rahmatullah. Riwayatnya al-imam muslim alaihi rahmatullah. Wa alaihi, maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, fariwayatul bayhaqi ghairu sahihatin. Riwayatnya al-imam al-Baihaqi tidaklah sahih. Kenapa? Menyelisihi jumhur dari kalangan rijal al-isnad. Menyelisihi jumhur dari ruwat yang meriwayatkan dengan lafad al-imam muslim alaihi rahmatullah, padahal juga dari jalur periwayatan Abdullah ibn Wahbin. Wa ingkana ruwatu hasiqat, walaupun perawi-perawi yang ada di sisi al-imam al-Baihaqi alaihi rahmatullah adalah siqat semuanya. Tidak ada yang muttaham bil kadzib, tidak ada yang soduk, tidak ada yang kadzab, apalagi i'tazal, dan yang seterusnya enggak ada. Dari kalangan ahlul bid'ah wa dhalal enggak ada. betul-betul perawi yang thiqat li'adami salamatiha minasyudzudz. Betul-betul perawi yang thiqah karena tidak memiliki cacat sama sekali, tidak memiliki jarah sama sekali. Tapi apa iskalnya? Iskalnya riwayat Al-Imam Al-Baihaqi alaihi rahmatullah, beliau menyelisihi riwayat yang lebih banyak yang ada pada jalur periwayatan Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersifati dengan mengambil air yang baru untuk mengusap kepala bersamaan dengan telinga. Artinya telinga tidak perlu mengambil air yang baru lagi. Ini yang berkaitan dengan syadz atau syudzudz dalam matan hadis. Karena telah kita sebutkan bahwa syudzudz ini ada pada matan dan sanad hadisnya. Ada pada matan dan sanad hadis. Ini contohnya hadis Abdullah ibn Zaid. Lafadznya berbeda antara seorang perawi dengan jumhur riwayat dengan tariq Abdullah ibn Wahab atau jalur periwayatan Abdullah ibn Wahab yang ada di sisi Imam Muslim alaihi rahmatullah. Maka ini contoh dalam matan. Adapun contoh dalam sanad, ayuhat talabah takhasus atau tarbiyatul muallimin ya ra'akumullah, adalah marawahu Tirmidzi, sebuah riwayat yang dinukilkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, wan Nasa'i, begitu pula Imam An-Nasa'i, wa Ibnu Majah, begitu pula Imam Ibnu Majah alaihi alaihim rahmatullah jami'an, min tariqi Ibni Uyainah, dari jalur periwayatan Sufyan Ibni Uyainah alaihi rahmatullah, an Amr Ibn Dinar, dari Amr Ibn Dinar, an Ausajah, an Ausajata. Jadi Ibn Uyainah, an Amr Ibn Dinar, an Ausajah, an Ibni Abbas. Perhatikan jalur periwayatnya ada 4 perawi, Ibn Uyainah, Amr Ibn Dinar, an Ausajah, an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna rajulan tuwfiya ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lafaz hadisnya, anna rajulan tuwfiya ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yada warithan illa maulan, wa lam yada warithan illa maulan a'taqahu, illa maulan huwa a'taqahu, wa lam yada warithan illa maulan huwa a'taqahu. Ini hadis yang diriwayatkan tadi oleh Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, begitu pula Al-Imam Ibnu Majah. Iskalnya di mana ayuhat talabah? Iskalnya ternyata taba'a Ibnu Uyainah ala waslihi Ibnu Jurayjin wa ghairuhu. Sufyan Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah memiliki jalur periwayatan dari jalurnya Ibnu Jurayj dan yang selain beliau. Ibnu Uyainah, Ibnu Jurayj dan yang selain beliau. Jadi Ibnu Uyainah punya jalur periwayatan yang sama dengan jalurnya Ibnu Uyainah, ada Al-Imam Ibnu Jurayj, begitu pula ada a'immah yang lainnya. Jadi paling tidaknya ada 3 jalur periwayatan yang sama dengan jalur periwayatan Ibnu Uyainah. Ada mutaba'ah. Mutaba'ah yang pertama dari Ibnu Jurayj, begitu pula dari a'immah yang lainnya. Wa khalafahum, dalam sanad ini, dalam jalur periwayatan Ibnu Uyainah, kemudian jalur periwayatan Ibnu Jurayj, ini ada yang menyelisihinya. Atau ada yang menyelisih mereka. Yang menyelisih mereka adalah Al-Imam Hammad Ibnu Zaid. Al-Imam Hammad Ibn Zaid. Al-Imam Hammad Ibn Zaid meriwayatkan an Amr Ibn Dinar an Ausajah titik. Hammad Ibn Zaid mengatakan an Amr Ibn Dinar an Ausajata titik. Lam yadhkur Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau tidak menyebutkan bahwa dalam periwayatan ini ada Abdullah Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi bisa dibayangkan ras musanadnya. Yang pertama ada jalur periwayatan Ibnu Uyainah an Ibn Dinar an Ausajah an Ibni Abbas. Ini satu rasem. Baik. An Ibn Uyainah atau Tariq Ibni Uyainah an Amr bin Dinar an Ausajah an Ibni Abbas. Begitu pula ada mutaba'ah dengan jalur periwayatan ini dari Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj dari Ibnu Uyainah. Afwan, Ibnu Jurayj dari Amr ibn Dinar. Jadi kalau dalam sebuah sanad ini satu tabaqah antara Ibnu Jurayj dengan Ibnu Uyainah. Satu tabaqah, satu baris. Jangan dibedakan. Satu baris sama seperti yang antum buat dalam rasem yang sudah antum kumpulkan jazakumullahu khairan berkaitan dengan tabaqahnya Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dengan Al-Imam Al-Bukhari, sama sejajar. Tidak dibedakan. Begitu pula Ibnu Uyainah dengan Al-Imam Ibnu Jurayj. Jadi Ibnu Uyainah tadi meriwayatkan dari jalur yang pertama an Amr ibn Dinar an Ausajah an Ibni Abbas. Jalur periwayatan yang kedua datang dari Ibnu Jurayj an Amr ibn Dinar an Ausajah an Ibni Abbas. Jadi kalau digambar rasm sanadnya, paling bawah ada dua, yaitu Ibnu Uyainah dengan Ibnu Jurayj, kemudian di atasnya bersatu Amr bin Dinar, di atasnya lagi ada Ausajah, di atasnya lagi ada Ibnu Abbas. Sama seperti antum gambar Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, kemudian di atasnya ada Malik bin Anas, dan yang seterusnya. Itu jalur periwayatan yang berkaitan dengan penyebutan nama Abdullah bin Abbas. Tapi ternyata dari jalur periwayatan yang lain ada Hammad ibn Zaid alaihi rahmatullah, imam min a'immati ahli sunnah, ma'ruf, thiqah. Bahkan disebutkan sebagai imam munashhur, thiqatun thiqah, mutqin, hafid, dhabitul kitab, dhabitul sadr, luar biasa. Beliau meriwayatkan dari Amr ibn Dinar, dari Ausajah faqat, tanpa menyebutkan nama, walam yadhkur Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi jalur periwayatannya Hammad ibn Zaid, di atasnya ada Amr ibn Dinar, di atasnya ada Ausajah. Mana yang benar? Ya bisa kita lihat dari jumlahnya. Jumlah yang ada penyebutan Abdullah ibn Abbas, di sana ada Ibnu Uyainah, di sana ada Ibnu Jurayj dua, bahkan disebutkan oleh a'immah yang lainnya, ada perawi-perawi yang lain, ada a'immah al-muhadithun yang lainnya seperti Abdul Razzaq, As-Sun'ani dan yang seterusnya. Begitu pula riwayat Hammad ibn Zaid ketika diteliti oleh a'immah al-muhadithun ternyata hanya bersendiri. Beliau hanya bersendiri. Oleh karenanya Al-Imam Abu Hatim alaihi rahmatullah menyebutkan Ar-Razi, Al-Imam Abu Hatim alaihi rahmatullah Ar-Razi mengatakan Al-Mahfudhu hadithu Ibni Uyainah. Mahfud ini lawan dari Asyadz. Mahfud ini merupakan lawan dari Asyadz. Al-Mahfudhu, kata Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, hadithu Ibni Uyainah. Kenapa? Kata beliau Fahammad ibn Zaid min ahli al-adalah wadhabat wa ma'a dhalik faqad rajjaha Abu Hatim riwayat manhum aktsaru adadan minhu. Ini apa yang disebutkan oleh al-Imam Abu Hatim alaihi rahmatullah, al-mahfudhu hadithu Ibni Uyainah. Kenapa dirajihkan hadis Ibni Uyainah dan dihukumi hadis Hammad ibn Zaid, bahwa padahal beliau sebagai seorang adalah, sebagai seorang yang dhabit, sebagai seorang yang memiliki hafalan yang mutqin dan yang seterusnya. Imam min a'immah ahli sunnah masyhur. Imam min a'immati ahli hadith masyhur. Akan tetapi jumlah periwayatannya aktsaru adadan itu ada pada riwayat Ibni Uyainah, Ibni Jurayj dan yang bersama dengan beliau berdua dengan menyebutkan sosok Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam riwayat ini. Sehingga ini menjadi sebuah hadis yang mauquf dari hadis Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini insyaallah ta'ala yang bisa kita bahas ayuhat talabah ya ra'akumullah. yang sedikit ana berikan tugas berkaitan dengan asyadz fil matan. Jadi kita sudah membahas secara global asyadz fil matan dengan contoh yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Utsaimin alaihi rahmatullah. Begitu pula telah kita sebutkan asyadz fis sanad yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Di sana ada contoh lain yang berkaitan dengan asyudzu fil matan. Tafadhal antum cari dalam riwayat Al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah wal Imam At-Tirmidzi. Al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah wal Imam At-Tirmidzi dari hadis Abdul Wahid ibn Ziyad. Dari hadis Abdul Wahid ibn Ziyad yang sahabatnya merupakan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Tafadhal antum cari dengan lafaz matan hadis, "Idza shalla ahadukum al-fajra falyattaji an yaminihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum al-fajra falyattaji an yaminihi." Ini riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dari jalur periwayatan Abdul Wahid Ibn Ziyad. Antum cari nama setelahnya. Di sana ada A'imah yang ma'ruf, ada Sulaiman Ibn Mihran dan yang lainnya. Dengan lafaz Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum al-fajra falyattaji an yaminihi." Maka tugasnya silahkan antum mencari siapa di atas Abdul Wahid Ibn Ziyad, kemudian bagaimana hadis ini dihukumi sebagai hadis yang syadz oleh para A'imah, terutama oleh A'imah al-muhaddithun, diantaranya adalah Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Yang insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pertemuan kita pada hari Senin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Naktafi bihadha al-qadar. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.